Sebening embun pagi, sinar matamu bila ku pandang wajahmu, aku sayang padamu. Sebersih salju bila ku usap rambutmu, permata hatiku. Setiap malam tiba kau dalam pelukanku dengan dengan penuh harum di dalam tidurmu, engkau tersenyum. Betapa cantik wajahmu, permata hatimu.